بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membaca yaitu kitab yang biasa kita kaji pada kajian pada maghrib. Itu karena untuk materi pagi ini belum ada. Dan sementara taklim yang pada maghrib sudah berapa kali kosong, insya Allah kita manfaatkan untuk melanjutkan kitab ini. Pada pertemuan yang sebelumnya, al-muallif hafidhahullah ta'ala asyikh al-fawzan hafidhahullah menyebutkan tentang permasalahan yang terkait dengan perkara-perkara yang bisa merusak tauhid seseorang. Maka di antara poin-poin yang lainnya selain apa yang sudah kita pelajari yaitu di sini adalah terkait dengan al-halifu bighairillah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullah, fi bayani hukmil halifi bighairillahi wa tawassuli wal istighasati bil makhluk. Fasal yang berikutnya adalah penjelasan tentang hukum bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala serta hukum dari bertawassul dan beristighasah bil makhluk, itu dengan makhluk. Jadi di sini ada beberapa pembahasan sebenarnya yang akan dibahas oleh beliau. Pembahasan yang pertama adalah terkait dengan al-halifu bighairillah, yaitu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah at-tawassul, yaitu pembahasan terkait dengan permasalahan tawassul. Nanti akan dibahas oleh beliau mana tawassul yang diperbolehkan dan mana tawassul yang tidak diperbolehkan. Demikian pula pembahasan yang lain adalah al-istighasah bil makhluk, itu istighasah meminta pertolongan dalam kondisi genting kepada makhluk. Ini beberapa pembahasan yang akan disebutkan oleh beliau hafidhahullahu taala. Kita awali dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau yaitu kata beliau al-halifu bighairillah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpah. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-halifu huwal yaminu. Al-halif itu sendiri, kalimat al-halif yaitu semakna dengan al-yamin, itu huwa al-yamin. Maknanya adalah al-yamin, itu sumpah. Al-halif dalam bahasa lainnya adalah al-yaminu, itu sumpah. Wahia, dan definisi dari sumpah itu sendiri adalah tauhidul hukmi bidzikri mu'azzamin ala wajhil khususi. Itu tauhidul hukmi, menguatkan suatu hukum, memperkuat suatu hukum, bidzikri mu'azzamin, itu dengan menyebutkan mu'azzam, itu sesuatu yang diagungkan, menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ala wajhil khususi, dalam bentuk ataukah dalam sighah yang khusus, itu dalam bentuk yang khusus, itu cara yang khusus yang telah ditentukan, itu cara-cara mengucapkan sumpah itu sendiri. Karena dalam pembahasan al-qasam, itu sumpah, al-yamin dan juga yang lainnya, al-halif, di situ para ulama menyebutkan ada yang diistilahkan dengan huruful qasam, itu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah, huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah, yaitu biasanya menggunakan al-wawu, wal-ba'u, dan juga at-ta'u, dengan menggunakan al-wawu, al-ba'u, dan juga ta, itu wallahi, ataukah billahi, ataukah tallahi. Ini huruf-huruf yang biasa digunakan untuk bersumpah. Demikian pula disebutkan oleh mereka ada yang dilakukan dengan al-mahlufi bihi, yaitu sesuatu yang disebut dalam sumpah, al-mahlufi bihi, ataukah dalam bahasa lainnya al-muqsam bihi, itu yang dijadikan untuk bersumpah. Itu dalam contoh tadi, wallahi, itu lafdul jalalahnya, itu wallahi ini disilahkan dengan al-mahlufi bihi ataukah al-muqsam bihi. Yang dibahasakan di sini adalah mu'azzam, yang diagungkan, itu yang diagungkan, karena sumpah itu sendiri ini adalah merupakan bentuk pengagungan, itu dengan menyebut sesuatu yang disebutkan dalam sumpahnya tadi ini, itu mu'azzam, wallahi, bersumpah demi Allah. Berarti ketika dia mengucapkan wallahi, ini adalah sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wajhil khusus, itu dalam bentuk yang khusus, memang siwa-siwanya khusus, itu seperti yang disebutkan tadi. Dari penjelasan beliau, nampak bahwasanya yang namanya sumpah, itu adalah merupakan bentuk pengagungan. Itu merupakan bentuk apa? Ta'zim, itu pengagungan. Bentuk pengagungan, karena dia ingin menegaskan suatu hukum yang dia inginkan, yaitu dengan cara dia menyebutkan sesuatu yang diagungkan di situ. Wallahi la'af'alanna kada, itu misalnya, demi Allah, sungguh saya akan melakukan hal ini. Ketika dia menyatakan saya akan melakukan hal ini ataukah hal itu, dia memperkuat, mempertegas dengan menyebutkan lafdul jalalah, itu wallahi, itu untuk memperkuat hukum yang dia tentukan. Berarti ketika menyebutkan lafdul jalalah di situ, dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala di situ digunakan untuk mempertegas apa yang dia nyatakan. Sehingga kalau al-halif, al-yamin itu adalah merupakan bentuk pengagungan, kata beliau di sini, wa ta'zimu haqqun lillahi ta'ala fala yajuzu al-halifu bighairihi. Dan yang namanya ta'zim, itu pengagungan, itu adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk diagungkan. Tidak boleh selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk diagungkan. Fala yajuzu al-halifu bighairihi. Sehingga tidak diperbolehkan untuk bersumpah bighairihi, itu bighairillahi subhanahu wa ta'ala, dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang namanya sumpah seperti yang disebutkan tadi, itu adalah merupakan bentuk pengagungan terhadap muqsam bihnya ataukah al-mahluf bihi, itu merupakan bentuk pengagungan terhadap yang disebutkan dalam sumpahnya tersebut, pengagungan terhadap yang disebutkan dalam sumpahnya. Sehingga kalau dia bersumpah ternyata yang disebut itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyebut makhluk ataukah yang lainnya, maka berarti dia sedang mengagungkan makhluk tersebut. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, yang namanya pengagungan adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dilarang, tidak diperbolehkan untuk seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Faqad ajma'al ulama'u 'ala anna al-yamina la takunu illa billahi aw bi asma'ihi wa sifatihi. Dan para ulama, kata beliau, mereka sudah sepakat. Mereka ijma' bahwasanya yang namanya sumpah la takunu illa billah, tidak diperbolehkan, tidak boleh terjadi kecuali dengan billah, itu dengan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aw bi asma'ihi, ataukah menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa sifatihi, dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bersumpah misalnya wallahi, itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah demi Allah, ataukah bi asma'ihi, dengan nama-nama selain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya nama-nama selain lafdul jalalah. Misalnya dengan Ar-Rahman. Bir-Rahmani. Dengan, dia bersumpah dengan Ar-Rahman. Ataukah Bil-Azizi. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Wasifatihi. Dan juga dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bi'izzatillah. Dengan izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini disepakati oleh para ulama, yang namanya muqsam bihi ini tidak boleh kecuali dengan lafdul jalalah ataukah nama-nama selain itu ataukah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperkenankan untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ajma'u 'ala al-man'i min al-halif bi ghairihi, dan juga mereka sepakat terlarangnya untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan selain sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang. Kata beliau, wal halifu بغير الله شرك لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. Dan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kesyirikan, itu merupakan kesyirikan. Jadi bersumpah kalau yang disebut di situ selain nama Allah Subhanahu wa taala ataukah selain sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan kesyirikan. Bighairillah syirkun, bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan. Dalilnya adalah kata beliau, lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi serta Al-Hakim. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah bighairillah, itu dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah namun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi sumpah yang semacam ini untuk pelakunya, faqad kafara au asyraka. Maka sungguh dia telah kufur dan juga telah berbuat syirik, itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keraguan-keraguan dari seorang perawi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kafara ataukah menyatakan asyraka? Ataukah dua-duanya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kedua hukum tersebut ataukah salah satunya, ini menunjukkan itu adalah merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu kafara au asyraka. Namun di sini disebut oleh para ulama terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata beliau, wa huwa syirkun asghar, dan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah syirik yang kecil. Namun ini pun ada rinciannya. yaitu kata beliau, illa idza kana al-mahlufu bihi mu'azzaman 'inda al-halifi ila darajati ibadatihi lahu fa hadha syirkun akbar. Dan bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah syirik kecil. Kecuali, kata beliau, jika al-mahlufu bihi, itu yang dijadikan sumpah di situ, itu selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu mu'adzaman indal halifi, adalah yang diagungkan di sisi orang yang bersumpah, ila darajati ibadatihi, sampai tingkatan peribadatan kepadanya. Sampai tingkatan ibadah kepada yang disebut dalam sumpahnya. Namun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang disebut dalam sumpahnya tersebut diagungkan oleh orang yang bersumpah sampai tingkatan ibadah kepadanya, maka ini kata beliau bukan lagi syirik yang kecil. Namun kata beliau, fahada syirkun akbar. Maka ini adalah merupakan syirik yang besar. Berarti dari apa yang disebutkan oleh beliau menerangkan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki dua hukum. Memiliki apa? Dua hukum. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Syirik besar kalau dia meyakini, yaitu kalau dia meyakini bahwasanya al-muqsam bihi atau ka al-mahlufu bihi, itu yang disebutkan dalam sumpahnya tersebut, ini adalah yang diagungkan sampai tingkatan apa? Peribadatan. Itu sampai tingkatan ibadah kepada yang disebut dalam sumpahnya. Ini kalau seperti itu, ini adalah syirik yang besar. Namun kalau tidak meyakini hal yang demikian, maka itu adalah merupakan syirik yang kecil. Ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Demikian pula sama seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, beliau menyebutkan itu hampir sama ataukah sama, cuma beda ungkapan. Kata beliau, annal halifa bighairillahi syirkun akbaru, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya adalah syirkun akbar, itu dosa besar, yaitu syirik, itu syirik besar. Syirik akbar, kata beliau. Kapan itu? Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini i'taqada annal mahlufa bihi musawin lillahi fit ta'zimi wal 'azamah. Yaitu jika dia meyakini bahwasanya al mahlufu bihi, bahwasanya yang dijadikan sumpah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut musawin lillah, itu sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala fit ta'zim wal azamah, itu sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal pengagungan dan juga kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwasanya makhluk yang dijadikan sumpah dalam sumpahnya tersebut ini keagungannya sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun di dalam mengagungkannya sama seperti dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang semacam ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu adalah merupakan syirkun akbar. Ini syirik yang besar. Yang bisa mengeluarkan apa? Pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahuwa syirkun asghar. Jika tidak meyakini yang demikian, itu tidak meyakini bahwasanya al-mahlufu bihi ataukah al-muqsam bihi, itu musawin lillah fit ta'zimi wal azamah, dalam hal pengagungan dan juga kebesaran itu tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meyakini seperti itu. Yaitu tidak meyakini bahwasanya yang dijadikan sumpahnya itu setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hanya sampai tingkatan apa? Syirik asghar. Ini penjelasan para ulama terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Berarti baik dikatakan apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil, tentunya ini adalah merupakan perkara yang bisa merusak tauhid. Bisa merusak tauhid, baik merusaknya secara kulliyah, itu kalau dia meyakini al-mahlufu bihi, yang dijadikan sumpah tersebut adalah musawin lillah, setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa merusak tauhidnya secara menyeluruh. ataukah tidak? Yaitu kalau sampai tingkatan syirik asghar saja, tidak merusak secara keseluruhan dari tauhidnya, namun sudah mencacati tauhidnya, sudah merusak tauhidnya. Bahkan para ulama, ataukah sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki pendapat yang lain dari para ulama yang lainnya. Yaitu beliau memasukkan syirik yang asghar ini adalah termasuk juga syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memasukkan syirik asghar termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ayyusraka bihi. Itu dosa yang di mana Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Kalimat ayyusraka bihi di sini adalah an yang masuk pada fi'il mudhari. Sehingga di situ bisa ditarik, bisa dilebur menjadi suatu masdar. Sementara masdar di situ adalah israkan, itu nakirah. Nakirah fi siyakin nafi, innallaha la yaghfiru. Itu dinafikan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nakirah fi siyakin nafi dalam konteks penafian, ini memberikan faedah umum kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga karena umum masuk padanya syirik yang besar, masuk padanya syirik yang kecil. Sehingga sangat membahayakan. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, di sini menjelaskan beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala selanjutnya menjelaskan ucapan beliau sebelumnya, yaitu kalau yang dijadikan sumpah di situ itu al-mahlufu bihi, diagungkan sampai tingkatan ibadah kepadanya, di sini disebutkan oleh beliau di antara contohnya, yaitu kata beliau kama huwa al-halul yauma inda ubadil kubur, sebagaimana hal itu terjadi pada hari-hari ini kata beliau, inda ubadil kubur, di sisi para pengagungan kuburan. Di sisi para pengagungan kuburan, bentuk pengagungan kepada yang dijadikan sumpah dari selain Allah Subhanahu wa taala, pengagungannya sampai tingkatan ibadah adalah seperti pengagungan yang dilakukan oleh ubadul kubur, itu para pengagung dan juga penyembah kuburan. Di mana kata beliau, fa innahum yakhafuna man yu'addimuna min ashabil kuburi aktsara min khaufihim min Allah wa ta'zimihi. Maka mereka kata beliau para ubadul kubur, itu para penyembah dan juga pengagungan kuburan, mereka itu yakhafun, mereka takut terhadap orang-orang yang mereka agungkan dari para penghuni kuburan tersebut, mereka mengagungkannya lebih banyak dan juga lebih besar daripada ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengagungan mereka lebih besar daripada pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh ubadul kubur. Takut mereka kepada para wali istilahnya, kepada para penghuni kuburan, ini lebih besar daripada takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mengagungkan penghuni-penghuni kuburan, mengagungkan mayit-mayit yang ada di kuburan, itu lebih besar pengagungannya daripada mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa bukti kalau mereka ini pengagungannya kepada penghuni kuburan lebih besar daripada pengagungan kepada Allah? Takutnya mereka lebih besar kepada penghuni kuburan daripada takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini didatangkan bukti oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yaitu kata beliau, "Bihaitsu idza tuliba min ahadihim ay yahlifa bil waliyyi alladhi yu'azzimuhu lam yahlif bihi illa idza kana shadiqan. Wa idza tuliba minhu ay yahlifa billahi halafa bihi wa in kana kadiban." Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, yaitu dari sisi jika salah seorang di antara mereka, itu salah seorang dari ubadul kubur, itu para pengagung kuburan, jika salah seorang di antara mereka diminta untuk bersumpah bil wali, itu dengan nama wali, diperintah untuk bersumpah dengan nama wali, alladhi yu'azzimuhu, itu wali yang memang diagungkan oleh dirinya, maka tentu kata beliau, lam yahlif bihi illa idza kana shadiqan. Dia tidak akan bersumpah dengan nama wali tersebut kecuali sumpahnya adalah sumpah yang jujur, itu sumpah yang benar. Dia takut kalau bersumpah menyebut nama wali namun sumpahnya adalah sumpah yang dusta. Dia takut. Namun sebaliknya kata beliau, dan jika diminta dari pengagung kuburan, itu salah satu dari pengagung kuburan tersebut, untuk bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala walaupun berdusta. Walaupun sumpahnya adalah dusta. Dia tidak berani untuk bersumpah dengan nama wali namun sumpahnya dusta. Tidak berani. Namun berani untuk bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tapi sumpahnya adalah sumpah yang dusta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pengagungan dia terhadap wali, itu orang yang mati yang ada dalam kuburan, ini lebih besar daripada pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi. Apa yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ini terjadi. Ini kasihan saudara-saudara kita. Di antara mereka kalau bersumpah dengan nama Allah, mereka berani untuk berdusta. Namun kalau mereka bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan nama wali, ataukah yang lainnya, mereka tidak berani untuk berdusta dalam sumpahnya. Kenapa hal demikian terjadi? Itu tadi, seperti yang disebut oleh beliau, karena mereka memiliki pengagungan yang lebih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki pengagungan yang lebih terhadap para wali, pengagungan yang lebih terhadap penghuni-penghuni kuburan, mayit-mayit yang ada di dalam kubur daripada pengagungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musibah. Musibah yang harus kita benahi, meluruskan akidah-akidah kaum muslimin yang mereka terjangkiti penyakit-penyakit yang semacam ini dikarenakan banyaknya duat, itu da'i-da'i yang menyuruh kepada kesesatan, yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, dan juga kebid'ahan, serta perkara-perkara yang lainnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala yang berikutnya, fal halifu ta'zimun lil mahlufi bihi la yaliku illa billah. Maka dari apa yang sudah disebutkan penjelasannya oleh beliau di atas, maka yang namanya sumpah kata beliau itu adalah merupakan ta'zimun lil mahlufi bihi, merupakan bentuk pengagungan terhadap al mahlufi bihi, yaitu yang disebut dalam sumpahnya. La yaliku illa billah, di mana pengagungan yang semacam ini tidak layak kecuali diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sumpah, syariat Islam membimbing untuk sumpahnya pun disebut di situ nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sumpah itu adalah merupakan bentuk pengagungan kepada al-mahlufi bihi, kepada yang disebut dalam sumpahnya. Wajib tawqirul yamini billahi subhanahu wa ta'ala. Dan wajib kata beliau, untuk tawqirul yamin billah, untuk memuliakan sumpah, itu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam sumpahnya tersebut. Fala yukthiru minha, dan janganlah seseorang memperbanyak untuk bersumpah. Itu dilarang untuk seseorang banyak bersumpah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala wala tuti' kulla hallafin mahin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah engkau taati kulla hallaf, itu setiap orang yang hallaf, itu yang banyak bersumpah, yang mahin itu yang hina. Kenapa dilarang banyak bersumpah walaupun itu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kalau banyak bersumpah itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya orang tersebut ini istighfaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh bersumpah, namun ketika ada hajat saja. Tidak setiap kali berbicara dengan menyebut nama Allah bersumpah, bersumpah terus. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Qalam ayat 10 tadi, wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah engkau taati setiap orang yang halaf, itu yang banyak bersumpah lagi hina. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa qala ta'ala wahfadhu aymanakum, dan jagalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aimanakum, itu sumpah-sumpah kalian. Apa maksudnya diperintahkan kita untuk menjaga sumpah-sumpah kita? Yaitu kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay la tahlifu illa indal hajati wa fi halati sidqi wal bir. Kata beliau, yaitu maknanya adalah janganlah kalian bersumpah illa indal hajati, kecuali ketika memang butuh. Kalau tidak butuh, jangan bersumpah. Jangan banyak-banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi halati sidqi wal birri, dan juga dalam kondisi asidq, jujur dan juga baik. Jangan kalian banyak bersumpah kecuali dalam kondisi hajat saja. Lianna kasratal hadifi awil kadibi fiha yadullani alal istighfafi billah wa adamit ta'zimi lahu. Kata beliau memberikan alasan, karena yang namanya kasrat al-halif, itu banyak bersumpah. Itu kasrat al-halif, dikarenakan yang namanya banyak bersumpah, awil kadibi fiha, ataukah berdusta dalam sumpahnya tersebut, dua perkara ini, itu banyak bersumpah, ataukah bersumpah namun dusta, dua perkara ini kata beliau, yadullani alal istighfafi billah, menunjukkan istighfaf billahi subhanahu wa ta'ala, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap remeh nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa adami ta'zimi lahu, dan juga menunjukkan tidak adanya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun ada bimbingannya. Walaupun bersumpah itu adalah merupakan bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap kita dibimbing untuk tidak banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena banyak bersumpah, ini menunjukkan istighfaf wa adamu ta'zimi lahu. Itu menunjukkan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, meremehkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang semacam ini, itu kasratul halif, ataukah berdusta dalam sumpah, ini kata beliau, wahada yunafi kamalat tauhid. Yang semacam ini adalah, yunafi itu menafikan kesempurnaan tauhid yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang sering berdusta dalam sumpahnya, ataukah banyak bersumpah, ini menunjukkan tauhidnya ini ada sesuatunya. Tauhidnya ada sesuatunya. Sebagaimana hal itu disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kata beliau, wa fil hadisi, dan dalam satu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga jenis manusia yang nanti pada hari akhir, itu pada akhirat nanti, di hari akhirat, la yukallimuhumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Itu tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, padahal di akhirat nanti adalah sangat butuh, manusia sangat dalam kondisi bingung, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kondisinya dikatakan di sini, la yukallimuhum, tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yuzakkihim, dan juga tidak akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih ngeri lagi. Tidak diajak bicara, demikian pula tidak akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lahum adabun alim, dan bagi mereka, itu tiga golongan tadi, ini mendapatkan adabun alim, itu adab yang sangat pedih. Adab tiga jenis golongan manusia. Nah, disebutkan oleh beliau di sini, waja'a fihi, dan disebutkan, datang dalam riwayat tersebut, salah satunya adalah, warajulun ja'alallaha bita'atahu, la yastari illa biyaminihi, wa la yabi'u illa biyaminihi. Yaitu seseorang yang dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bida'atahu, barang dagangannya. Dia menjadikan lafdul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai barang dagangannya. Maksudnya apa? Yaitu kata Nabi s.a.w. La yastari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, Tidak pula menjual kecuali dengan sumpah. Itu untuk melariskan dagangannya. Demi Allah saya membeli barang ini harganya sekian itu. Ini murah, demi Allah murah itu. Sumpah terus itu. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga jenis yang merugi di akhirat. Tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan mendapatkan adab yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bida'ah. Itu barang dagangannya. Tidaklah dia melakukan jual beli kecuali dengan sumpah. Dengan sumpah. Yang terakhir kata beliau. Faqad syaddada al-wa'ida ala kasratil halifi. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut telah syaddada, yaitu memperkeras al-wa'id itu ancamannya. Ala kasratil halif, atas tindakan itu banyak bersumpah. Mimma yadullu ala tahrimihi, di mana ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diancam dengan tiga ancaman. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Hal ini kata beliau, mimma yadullu ala tahrimihi. Hal ini menunjukkan haramnya untuk melakukan hal tersebut, yaitu menjadikan sumpah sebagai pelaris dagangannya. Ihtiraman lismillahi ta'ala wa ta'ziman lahu subhanah. Yaitu dalam rangka untuk ihtiraman lismillah, memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut namun bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Ingin melariskan dagangannya. Sehingga itu terkandung makna istighfaf billahi subhanahu wa ta'ala. Itu merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika yuhramu al-halifu billahi kadiban wa ghiyal ghamus. Demikian pula kata beliau dilarang, diharamkan untuk bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kadiban, itu dusta. Wahiyal ghumus, yaitu al-ghumus itu yaminul ghumus, itu sumpah yang ghumus itu yang dusta, itu sumpah palsu. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan al-aiman, dalam pembahasan sumpah, dalam pembahasan fikih, bisa antum pelajari. Wa qad wasafa Allahu al-munafiqina bi annahum yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dan sungguh Allah pun subhanahu wa ta'ala telah mensifati orang-orang munafik. Mereka itu adalah orang-orang yang bersumpah alal kadhibi, di atas kedustaan. Wahum ya'lamun. Sementara mereka sebenarnya mengetahui bahwasanya itu adalah dusta. Ini menunjukkan bersumpah. Walaupun dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala namun dusta. Ini adalah merupakan perkara yang diharamkan. Merupakan ciri-cirinya orang munafik. Itu mereka bersumpah dengan nama Allah namun dusta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang tersisa, fa insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang berikutnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.